ono bahagia ni timbang kelo mung di sio-sio rasah dikawe towo cerita iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing ra asake karo kowe anane mung rame wae saya acuh olahmu saya ngawur mikir awakmu dhewe karepmu dhewe tanpa kelingan janji awale. Rasa dipaksa nih.